sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang budiman, sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Apa keutamaan sujud tilawah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, fa sajada i'tazala asy-syaitanu yabki, yaqul ya wailah." Wa fi riwayat Abi Kuraib, "Ya waili." Umir ibn Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud faabaitu falian nar. Yang artinya, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Para ulama sepakat bahwa sujud tilawah adalah amalan yang disyariatkan. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran, di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Menurut kebanyakan ulama, di antaranya itu Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berpandangan bahwa sujud tilawah itu sunnah dan bukan wajib. Dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, aku pernah membacakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, tatkala bertemu pada ayat sajadah dalam surat tersebut, beliau tidak bersujud. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan riwayat ini pada bab siapa yang membaca ayat sajadah namun tidak bersujud. Kemudian pendengar, apa bacaan ketika sujud tilawah? Bacaan ketika sujud tilawah sama seperti bacaan sujud ketika sholat. Ada beberapa bacaan yang bisa kita baca ketika sujud, di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Huzaifah bin Yaman, beliau menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa ketika ruku' dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghafirli, maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dengan segala pujian kepadamu, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang berpandangan bahwa bacaan sujud tilawah itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Di saat sujud Quran, beliau membacanya berulang-ulang ketika sujud sajadah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud pada zat yang menciptakannya serta membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya serta kekuatannya. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau mengucapkan, Allahumma laka sajjadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, anta rabbi, sajada wajhiya lilladzi syaqqa sam'ahu, wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, aku bersujud kepadamu, beriman kepadamu, dan berserah diri kepadamu, engkaulah Tuhanku, wajahku bersujud pada Zat yang membuka pendengaran dan penglihatannya, Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta. Nah pendengar, bagaimana sujud tilawah ketika sholat? Dianjurkan bagi orang yang membaca ayat sajadah, baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, agar melakukan sujud tilawah. Dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Rafi', dia berkata bahwa dia sholat Isya bersama Abu Hurairah. Lalu beliau membaca, "Idza sama'un syaqqat." Kemudian beliau sujud. Lalu Abu Rafi' bertanya pada Abu Hurairah, "Apa ini?" Abu Hurairah pun menjawab, "Aku bersujud di belakang Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai pada ayat sajadah dalam surat tersebut." Abu Rafi' mengatakan, "Aku tidaklah pernah bersujud ketika membaca surat tersebut sampai aku menemukannya saat ini." Pendengar, adapun ayat sajadah dalam Al-Qur'an adalah terdapat dalam 15 tempat, yaitu surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49 sampai 50, Al-Isra ayat 107 sampai 109, Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25 sampai 26, As-Sajdah ayat 15, Fussilat ayat 38 menurut mayoritas ulama, surat Fussilat ayat 37 menurut madhab Malikiyah, surat Sad ayat 24, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21, dan terakhir surat Al-Alaq ayat 19. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, bacaan sujud tilawah sama dengan sujud biasa dalam sholat seperti Subhana Rabbiyal A'la. Yang kedua, ada redaksi lain yang juga dianggap sebagai sujud tilawah, yaitu sajadah wajhiyah lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Dan ada juga bacaan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengan demikian, kita bisa memilih sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, walaupun yang lebih utama membaca keseluruhannya pada yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengamalkan semua bacaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا.